Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بارك الله فيكم وأيتها الأخوات بارك الله فيكن شكر الحمد لله قدر الله سبحانه وتعالى yang senantiasa memberikan kita nikmat sehingga kita masih dapat hadir melanjutkan daurah kita, dan hendaklah dalam aktivitas kita untuk menuntut ilmu serta beramal, berdakwah dan sabar dari perkara ini semata-mata kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah sesungguhnya menjaga hati untuk senantiasa ikhlas, menjaga amal mulia ini, yakni keikhlasan, adalah perkara yang teramat sangat penting. Karena sudah sama kita ketahui bahwa sesungguhnya syarat diterimanya amal, poin pertamanya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah itu kepadanya. Ikhlas menyerahkan agama yang lurus ini. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Buka halaman 13 di edisi terjemahan dari Jalan Golongan Yang Selamat karya Syekh Jamil Az-Zain rahimahullahu taala. Ciri-ciri golongan yang selamat. Sudah masuk kita kepada ciri golongan yang selamat. Segala sesuatu itu ada ciri-cirinya. Demikian pun Ahlus Sunnati wal Jamaah ada ciri-cirinya. Ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah yang pertama dibawakan oleh Syekh di sini, golongan yang selamat jumlahnya sangat sedikit dan di tengah banyaknya umat manusia. Ia boleh bawakan ciri dari Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka golongan yang selamat ini, firqatun najiyah, jumlahnya sangat sedikit di tengah banyaknya umat manusia. Para talabatul ilmi sekalian, tentang keadaan mereka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Tuba lil uraba." Keberuntunganlah bagi orang-orang yang terasing. Unasun salihuna, yaitu manusia-manusia yang mereka orang-orang saleh. Fi unasin su'in katsirin, di lingkungan orang-orang yang banyak. Di lingkungan orang-orang yang banyak. Man ya'tihim aktsaru mimman yuti'uhum. Di mana orang-orang yang mengingkari mereka atau mendurhakai mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mentaati mereka. Inilah firqatun najiyah. Ini disebutkan oleh Syekh, alamatul firqatin najiyah, ciri-ciri atau tanda-tanda dari firqatun najiyah. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka dengan firman-Nya, wa qalilum min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan hamba-hamba yang bersyukur itu adalah firqatun najiyah. Para talabatul ilmi sekalian, karenanya jangan antum bersedih. Manakala telah berazam, telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidayah untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, antum dapati golongan yang menempuh jalan ini sedikit, jangan bersedih. Jangan gundah gulana. Karena alamatu firqatin najiyah yang pertama dibawakan oleh Syekh di sini, di mana mereka adalah golongan yang sedikit. Golongan al-uraba yang terasing itu hanyalah sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan kepada kita bagaimana ahlul jannah itu perbandingannya dengan ahlun nar. Seperti apa perbandingannya? Perbandingan sedikitnya seperti bulu hitam di tubuh sapi yang putih. Atau seperti apa lagi? Atau bulu putih di tengah tubuh sapi yang hitam. Inilah perbandingan tentang perbandingan ahlul jannah dengan ahlun nar. Ya, la ilaha illallah. Dari hal ini kita introspeksi diri juga. Apakah betul secara zahir dan batin telah berada kita di golongan ini? La ilaha illallah. Saudaraku yang kucintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kita taufiq untuk istiqamah di jalan yang mulia ini, jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat Nabi, jalan yang teramat sangat dahsyat, di mana juga Rasulullah SAW telah mengkabarkan kepada kita, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Allah Ta'ala pernah berkata kepada Adam, wahai Adam, maka Nabi Adam ketika itu juga mengatakan labbaik wasta'daik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, keluarkanlah dari keturunanmu ahli neraka. Maka Adam bertanya, ya Rab, apakah ahli neraka itu? Allah Ta'ala mengatakan, dari setiap 1000 orang, 999 orang di neraka. Dan hanya satu orang yang masuk ke sorga. Maka di saat mendengarkan penjelasan Rasul yang bercerita begini, para sahabat bergemuruh membicarakan hal tersebut. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang menjadi satu orang tersebut? Maka beliau bersabda, bergembiralah, karena kalian berada ya di dalamnya. Ya, kalian termasuk dalamnya. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan. Dalam 1000 cuma ada satu. La ilaha illallah. Karena itu kita jangan melihat orang lain. Lihatlah diri kita sendiri. Nabi Adam alaihi salam berbuat dosa atau kesalahan cuma sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la taqrab hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin." Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Pohon yang dinamakan oleh iblis dengan pohon khuldi, pohon kekekalan, tapi membuat Adam dan Hawa tidak kekal di dalam neraka. Akhirnya mereka dekati karena bisikan syaitan. Kesalahan yang satu ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan Adam turun dari surga. Akhirnya tinggallah Adam di alam yang bernama dunia fana ini. Dikeluarkan dari surga. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, akankah kita terlalu percaya diri bahwa diri kita menjadi ahli surga dengan telah banyaknya kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan? La ilaha illallah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keridhaan-Nya, memohon ampunan-Nya, rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya. Para talabatul ilmi sekalian, terkait dengan firqatun najiyah, demikianlah firqatun najiyah, sangat sedikit sekali. Sebab itulah yang sedikit ini manakala sudah Allah Ta'ala beri kita hidayah untuk berada di golongan ini, mengikuti golongan ini, bergembiralah. Addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan gigi geraham kita. Jangan tanggung-tanggung, jangan sepelekan. Dia barang berharga, lebih berharga daripada emas dan perak, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. La ilaha illallah. Dan bergembiralah di tengah-tengah ahlus sunnah yang kata Sufyan rahimahullahu ta'ala, manakala ia mewasiatkan kalau kalian berjumpa dengan seorang ahlus sunnati wal jamaah dari negeri timur dan barat, sampaikan salamku kepadanya dan doakan untuknya. Ya, karena sesungguhnya ma aqada ahlus sunnati wal jamaah, alangkah sedikitnya ahlus sunnati wal jamaah itu. La ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah senantiasa untuk istiqamah memahami ahkam, memahami masail, mendalami jalan dan prinsip-prinsip golongan yang sedikit ini, firqatun najiyah, dan istiqamah di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, golongan yang selamat banyak dimusuhi oleh manusia, difitnah dan dilecehkan. Dilecehkan dengan gelar dan sebutan yang buruk. Nasib mereka seperti para nabi sebagaimana yang Allah Ta'ala sendiri telah jelaskan di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Yuhi ba'dum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuhnya. Dari kalangan syaitan, manusia dan jin, di mana sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lainnya, zuhrufal qawli gurura. perkataan-perkataan yang indah yang menipu. Itulah dia jalan yang sesat, jalan yang menyimpang. Di mana jalan yang menyimpang itu kadang sering banyak pengikutnya, indah terlihat, enak terasa, sering pula orang yang banyak-banyak duitnya. Barakallahu fiikum. Yang membuat kita memang jadi terlena, terpesona, terpedaya dengan tipu daya syaitan laknatullah alaihi ini. La ilaha illallah. Para talabatul ilmi sekalian, kawan-kawan, sahabat dan hadis taulan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita tertipu. Ingatlah perkataan Al-Imamul Al-Auza'i rahimahullahu taala, apa ucapan beliau? Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Pegang teguhlah olehmu prinsipnya generasi salafun salih, sekalipun manusia mencelamu, dan jauhilah pendapat-pendapat yang baru dalam agama ini, sekalipun mereka menghiasinya dengan ucapan yang indah. Ingatlah, mulutnya saja manis bagaikan gula, sementara hatinya menyimpan racun kesesatan yang membinasakan. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika mengajak kepada tauhid, oleh kaumnya beliau dijuluki sebagai tukang sihir lagi pendusta, padahal sebelumnya mereka memberikan julukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul amin, yang jujur lagi terpercaya. Ini Rasulullah, mereka gelari dengan sahirun majnun, tukang sihir lagi gila. Sudahlah tukang sihir, gila lagi. Antum bayangkan, antum pernah nak dibilang orang gila itu, atau dipanggil orang, hai orang gila? Belum pernah ya. Belum ada apa-apanya perjuangan kita, belum ada apa-apanya. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, celaan-celaan dakwah ini akan senantiasa ada. Tantangan-tantangan dakwah ini akan senantiasa ada. Sebagaimana yang juga telah berulang-ulang kita sebutkan, syaitan akan senantiasa menggoda anak manusia. Dan ingat, di sini di dalam firman Allah Ta'ala di surah Al-An'am ayat 112 ini, Allah menyebutkan aduan syayatinal insi wal jinni. Syaitan dari kalangan jenis manusia dan jin. Boleh jadi dalam berdakwah, boleh jadi dalam mengamalkan sunnah Nabi, mengikuti firqatun najiyah ini, kita akan diganggu oleh kalangan-kalangan jin. Imma mungkin dukun-dukun yang pengen menyerang kita dengan bantuan jin mereka. La ilaha illallah. Karena mereka mungkin marah kepada kita, sehingga ada di antara asatidzah yang bercerita kepada kami, kemungkinannya dari ceritanya itu, dia memang diserang oleh jin dalam dakwahnya. La ilaha illallah. Ya, salah seorang ustaz kita bercerita kepada saya, di mana di saat beliau telah rampung menulis buku, rentetan kejadiannya seperti itu. Beliau menulis sebuah buku membantah pemahaman-pemahaman yang keliru. Ya, walaupun sebenarnya beliau mengatakan saya tidak memastikan ya bahwa karena itu tidak, tapi rentetan kejadiannya kata beliau setelah menulis buku itu membantah satu pemahaman yang diamalkan orang, satu amalan-amalan yang dianggap baik padahal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, bahkan mengandung kesyirikan, mengandung sikap fanatisme buta, taklid buta. Maka setelah itu beliau merasakan sakit, dan sakitnya itu indikasinya adalah diserang oleh jin. Sampai beliau bercerita di saat ya di kala malam itu beliau melihat gergaji, kalau biasanya gergaji panjangnya enggak sampai 1 meter ya. Cuma berapa 2 jengkal gitu ya, 3 jengkal paling panjang. Ini dilihat nih gergaji ya. Entah dalam tidur atau di saat terbangun, enggak tahu. Ya dalam keadaan seperti itulah, linglung seperti itu, dia melihat gergaji kisaran panjang 100 meter atau panjang sekali, menggergaji beliau dan rasa sakitnya itu la ilaha illallah. Beliau menceritakan itu, ya, dan memang kiranya dari cerita beliau itu adalah gangguan jin. Ini dakwah. Tetapi begitulah Ahlus Sunnah. La yadurruhum man khadalahum. Tidaklah membuat memudaratkan mereka orang-orang yang mencela mereka. Lalu Ustaz ini melanjutkan, semakin beliau sakit, beliau semakin menulis. Kata beliau, ada sesuatu yang kiranya saya tahu, yang rasanya itu perlu diketahui oleh umat ini. Maka saya semakin rajin menulis. Nulis beliau terus. Ya, beberapa waktu menulis, 1 jam atau setengah jam menulis, berbaring lagi. Sakit, tapi beliau terus menulis. Begitulah Ahlus Sunnah. La yadurruhum man khadalahum. Ya. Hatta ya'ti amrullah. Mereka tidak mengapa. La ilaha illallah. Barakallahu fikum. Jadi kalau terjadi seperti itu, antum berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ciri yang kedua, ya. Alamatu firqatin najiyah, yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Jamil Az-Zainu rahimahullahu taala. Alamat berikutnya, yang ketiga, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, ketika ditanya tentang golongan selamat, beliau menjawab, mereka adalah orang-orang salaf dan setiap orang yang mengikuti jalan salafus salih, yakni jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat, dan setiap orang yang mengikuti jalan petunjuk mereka. Itulah sebagian dari manhaj dan ciri-ciri golongan yang selamat. Ya, ini yang dibawakan oleh Syekh, ciri golongan selamat. Ini alamatu firqatin najiyah. Di kitab-kitab lain dijelaskan tentang khasa'is Ahlus Sunnati wal Jama'ah atau khasa'is firqatun najiyah. Karakteristiknya, di mana Ahlus Sunnati wal Jama'ah memiliki karakteristik yang berbeda dari yang lainnya. Di mana akidah Ahlus Sunnati wal Jama'ah sumbernya otentik, jelas. Di mana Ahlus Sunnati wal Jama'ah mata rantai sanad keyakinannya, pemahamannya bersambung sampai kepada para sahabat Nabi dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana firqatun najiyah, mereka senantiasa berpegang teguh dengan sunnah dan mereka tidak mau berselisih, bercerai-berai. Segala upaya yang dapat bersatu di atas sunnah Nabi mereka upayakan. Ya, tetapi persatuan sejati adalah dengan menghidupkan sunnah Nabi, bukan dengan meninggalkan sunnah. Maka di dalam kitab-kitab yang lebih besar atau kitab-kitab yang lain, kita dapatkan lebih rinci tentang khasa'is Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Dan Syekh mencukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Kemudian buka halaman berikutnya, bagian keempat. Siapakah At-Ta'ifah Al-Mansurah? Kelompok yang mendapatkan pertolongan itu. Maukah kita ditolong? Maulah. Man hiya ta'ifatul mansurah? Siapa golongan yang ditolong itu? Untuk mendapatkan jawaban ini, kata Syekh, siapakah at-ta'ifah al-mansurah yang bakal mendapat pertolongan Allah? Marilah kita ikuti uraian berikut. Yang pertama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang memperjuangkan kebenaran, tidak membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka, sehingga keputusan Allah datang. Rawahu Muslim. Dalam riwayat lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza fasada ahlus syam fala khaira fikum. Jika penduduk negeri Syam telah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan di antara kalian. Secara umum ini, Syam dahulu ada 4 negeri hari ini. Yang pertama, ya, Suria. Kemudian Yordan. Ketiga, Lebanon. Keempat, Palestina. Ini dia Syam. Karena itulah orang-orang dari kalangan orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang-orang kufar dari negeri barat. Mereka ingin menghancurkan negeri kaum muslimin ini. Karena mereka tahu bahwa kalau rusak penduduk Syam, negeri Syam, maka tidak ada kebaikan pada mereka. Maka mereka diperangi dengan Ghazwul Fikri. Demikian juga diperangi dengan perang senjata yang teramat sangat kejam sekali. Ya. Bersamaan dengan itu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya untuk menjelaskan kondisi dan keadaan umat ini. Wala tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khazalahum hatta taquma as-sa'ah. Dan senantiasalah ada satu kelompok, satu golongan dari umat ini, di mana mereka ini tidaklah membodoratkan mereka orang-orang yang mencela mereka. Man khazaluhum la yadurruhum man khazalahum, tidak mudaratkan mereka orang yang mencela mereka hingga datang hari kiamat. Jadi hatta ya'ti amrullah itu maknanya adalah hari kiamat gitu. Nah, ini hadis dilakukan oleh Imam Ahmad dalam hadis yang sahih. Jadi sekalipun negeri Sam penduduknya telah rusak, tetapi akan ada senantiasa golongan umat ini yang mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka. Mereka istiqamah di atas kebenaran sunnah dan prinsip jemaah para sahabat sampai datang hari kiamat. Para talabatul ilmi sekalian, saudara-saudaraku, para teman-teman yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkata al-Imam Al-Ibnu Barq rahimahullahu taala, hum 'indi ashabul hadis. Siapakah golongan yang selamat itu? Firqatun najiyah. Menurutku, mereka itu, kata al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, adalah ashabul hadis, golongan pengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan, qala Ali bin Al-Madini, berkata Imam Ali Ibn Al-Madini, hum ashabul hadis, mereka adalah ashabul hadis, pengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, in lam takun hadhi ta'ifa al-mansura ashabul hadis fala adri man hum. Kata Imam Ahmad, jika kelompok yang mendapat pertolongan itu bukanlah ashabul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka. Ya, berarti perkataan al-Imam Ahmad dan ulama kita ini, bahwa golongan yang selamat atau at-ta'ifah al-mansura adalah mereka ahlul hadis. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyebutkan, ia berkata kepada al-Imam Ahmad ibn Hanbal, engkau lebih tahu dariku tentang hadis. Maka bila sampai kepadamu hadis yang sahih, ya, beritahulah aku, beritahukan padaku, sehingga aku bermadhab atau mengikutinya, baik hadis itu berasal dari negeri Hijaz, Kufah, ataupun dari Basrah. Berarti dari sini al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, mewasiatkan kepada al-Imam Ahmad ibn Hanbal untuk apa? Berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum a'lamu bil hadis minni, kamu lebih tahu dariku tentang hadis. Fa idza ja'akumul haditsu sahihan fa'alimuni bihi. Kalau datang kepadamu hadis yang sahih, tunjukkan aku dengannya. Hatta adhaba ilaihi sawa'an kana hijaziyan am kufiyan am basriyan. Ya, baik hadis itu dari negeri Hijaz atau Kufah atau Basrah. Baik. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah. Ketujuh, dengan spesialisasi studi dan pendalamannya di bidang sunnah, serta hal yang berkaitan dengannya, menjadikan para ahli hadis sebagai orang yang paling memahami tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya, akhlaknya, peperangannya, dan berbagai hal yang berkaitan dengan sunnah. Para ahli hadis, semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan mereka. Tidak fanatik terhadap pendapat tertentu, pendapat orang tertentu, betapapun tinggi derajat orang tersebut. Mereka hanya fanatik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan mereka yang tidak tergolong ahli hadis dan mengamalkan kandungan hadis. Mereka fanatik terhadap pendapat imam-imam mereka, padahal imam itu melarang hal tersebut. Sebagaimana para ahli hadis fanatik terhadap sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, tidaklah mengherankan jika ahli hadis adalah kelompok yang mendapatkan pertolongan dan golongan yang selamat. Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya yang sangat monumental, yang sangat terkenal, Syaraful Hadis, beliau menulis, jika sahibul ra'i disibukkan dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, lalu dia mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang buatnya tidak membutuhkan lain selain daripada sunnah. Sebab sunnah-sunnah Rasulullah SAW mengandung pengetahuan tentang dasar-dasar tauhid, menjelaskan tentang janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Rabb semesta alam, berita perihal sifat surga dan neraka, dan apa yang disediakan Allah taala di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang ingkar, dan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Di dalam hadis juga terdapat kisah-kisah para nabi dan berita orang-orang zuhud, para kekasih Allah, nasihat yang mengena, pendapat-pendapat para ahli fikih, khutbah-khutbah Rasulullah dan mukjizat-mukjizatnya. Di dalam hadis terdapat tafsir Quran Al-Azim, kabar dan peringatan yang begitu bijaksana, pendapat-pendapat para sahabat tentang berbagai hukum yang terpelihara. Allah menjadikan ahlul hadis sebagai tiang pancang syariat. Dengan mereka setiap bid'ah yang keji akan dihancurkan. Mereka adalah pemegang amanat Allah di tengah para makhluknya, perantara antara Nabi dan umatnya, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memelihara kandungan matan hadis. Cahaya mereka berkilau dan keutamaan mereka senantiasa hidup. Setiap golongan yang cenderung kepada nafsu jika sadar pasti kembali kepada hadis. Tidak ada pendapat yang lebih baik selain daripada pendapat ahli hadis. Bekal mereka kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW adalah hujjah buat mereka. Rasul SAW adalah kelompok mereka, dan kepada beliau dinisbatkan mereka itu. Mereka tidak mengindahkan berbagai pendapat selain merujuk kepada Rasulullah SAW. Barang siapa yang menyusahkan mereka niscaya dibinasakan oleh Allah. Barang siapa yang muslim mereka niscaya akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kemuliaan dan keutamaan ahlul hadis. Karena itulah sebenarnya orang-orang barat, orang-orang orientalis, dan orang-orang yang terpengaruh oleh mereka dari kalangan binaan-binaan mereka, murid-murid mereka yang telah belajar di madrasah-madrasah orientalis, di mana mereka mencela ahlul hadis. Seperti celaan mereka sekarang ini, kalau belajar di Madinah itu hafalan banyak. Ya, memang para ulama kita, metode mereka dalam belajar menghafal. Mereka mencela, itulah aduan syayatin minal jinni wal insi. Itu musuh dari kalangan syaitan, jin dan manusia. Aduan syayatin al insi wal jinni, ya. Musuh dari kalangan apa? Dari kalangan manusia dan jin. Mereka mengatakan kalau belajar di sana hafalan banyak tapi analisa kurang, pendalaman kurang. Kalau belajar di Kanada, belajar di apalagi Amerika, satu hadis itu dijabarkan sedalam-dalamnya. Dijelaskan sedetil-detilnya. Kata mereka, dan mereka berbangga dengan hal itu. Sehingga terkena pula lah oleh virus yang membahayakan itu, anak-anak muda kaum muslimin di bangku perkuliahan-perkuliahan mereka, di seminar-seminar mereka, sehingga hinalah, rendahlah di pandangan mereka ahlul hadis, sehingga yang mulia di pandangan mereka ashabul ra'i, orang yang ahli fikir. Tetapi sejatinya pemahaman mereka tidak bersandarkan kepada sunnah Nabi dan asar salafunas salih, ya, sesuai dengan isi selera mereka saja. Mereka berdakwah mengatasnamakan kebaikan, tetapi sejatinya mereka adalah mendakwakan kebatilan. A'immatud dalal, ya, itulah imam-imam, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, dan di akhir zaman itu akan banyak terjadi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita. Allahumma ja'alna min ahlil hadis. Saya berdoa di poin ini, ya Allah, jadikan kami dari kalangan ahlul hadis, warzuqnal 'amala bihi, dan beri kami rizki, ya Allah, mengamalkan hadis itu, wa mahabbata ahlihi, dan cinta kepada ahlul hadis, wa munasaratal 'amilina bihi, dan menolong orang-orang yang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diri kita tidak bisa bergaul bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah melewatkan nafas-nafas kita bergumul dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para talabatul ilmi sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan bagian yang kelima. Macam-macam tauhid. Macam-macam tauhid. At-tauhidu wa anwa'uhu. Tauhid dan macam-macamnya. At-tauhid definisinya adalah, pengertian dari tauhid itu apa? Harus paham kita. At-tauhidu huwa ifradullah, ifradullahi bil ibadati allati khalaqallahu al-'alama li ajliha. Tauhid adalah mengesakan Allah dengan mengibadahi Allah, di mana Allah yang telah menciptakan sekalian alam ini untuk mengibadahinya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Penjelasan Ibnu Abbas, liya'buduni itu adalah dengan makna liyuwahhiduni, untuk mentauhidkan aku. Ay yuwahhiduni fil ibadah, yakni mentauhidkan aku dalam ibadah. Wa yufarriduni fid du'a, dan mengesakan aku di dalam doa. Sebenarnya definisi tauhid ini adalah definisi yang menjurus kepada tauhid ibadah. Maka definisi tauhid yang sempurna insyaallah taala, yang lebih umum, adalah yang memalingkan sesuatu atau memfokuskan atau mengesakan sesuatu yang menjadi hak Allah hanya untuk Allah. Sebaliknya syirik adalah memalingkan sesuatu yang menjadi hak Allah kepada selain Allah. Antum paham? Barakallahu fikum. Wa anwa'u tauhid al-atiya ma'khudhah min al-Qur'an. Dan macam-macam tauhid berikut ini terambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini tauhid, macam tauhid yang beliau bawakan dengan ya lafaz beliau. At-tauhidu, at-tauhidur rabb, atau tauhid rububiyah, yaitu al-i'tirafu bi anna Allah huwa ar-rabb wal khaliq, yaitu pengakuan bahwa sesungguhnya Allah adalah Rabb dan pencipta. Sesungguhnya Allah adalah Rabb dan pencipta. Dan orang-orang kafir pun sebenarnya mengakui macam tauhid ini. Tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka tergolong sebagai orang Islam. Di mana dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan kepada kita tentang pengakuan mereka itu. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Berarti, mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga yang telah menciptakan mereka. Namun bersamaan dengan itu, mereka tidak dianggap sebagai orang Islam. Dan mereka ini diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa kira gerangan? Artinya, sesungguhnya tauhid mereka itu, keyakinan mereka tersebut, belumlah memasukkan mereka ke dalam agama yang mulia ini. Berarti kesimpulannya, jika sekiranya yang ada pada diri seseorang itu hanya baru tauhid rububiyah, tidaklah menjadikan seseorang itu menjadi orang Islam. Tidak menjadikan mereka orang-orang Islam. Ya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan kepada kita tentang bagaimana keadaan-keadaan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih detail. Mereka juga mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki arasy. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rizki. Tengoklah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa tempat. Di antaranya di dalam surah Yunus. Ayat 31-32. Qul man yarzukukum minas sama'i wal ardi. Katakanlah, siapakah yang memberikan rizki dari langit dan bumi? Amman yamliku as-sam'a wal-absara? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti? Dan siapa pula yang mengeluarkan benda yang hidup daripada benda yang mati? Apa contoh benda yang hidup dari benda yang mati? Seperti ayam ya. Ini contoh yang nampak saja ya. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan benda mati dari benda hidup. Apa contohnya? Telur ya. Demikianlah, wa man yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur semua urusan itu? Fasayaqulunallah. Mereka juga memahami. Mereka mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun? Maka katakanlah, apakah kalian tidak bertakwa kepada Allah? Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Maka yang demikian itu adalah Allah Rabb kalian yang benar. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka apakah lagi yang ada setelah kebenaran itu melainkan hanya kesesatan? Fa anna tusrafun. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran itu? Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 86-89 Allah juga menceritakan tentang mereka. Qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah, siapa Rabb pencipta dan pengatur langit yang tujuh dan Rabb arsy yang agung? Mereka berkata, sayaquluna lillah. Mereka berkata, itu kekuasaan Allah, milik Allah. Qul afala tattaqun. Katakan, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Di mana katakan kepada mereka, siapa yang di tangannya ada kekuasaan segala sesuatu, sedangkan dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi darinya? Jika kamu mengetahui, mereka menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka bagaimana kamu sampai tertipu? Allah juga menyebutkan, ya, di dalam surah Az-Zukhruf yang dibawakan oleh Syekh di sini, dan surah Az-Zukhruf ayat 87. Ini artinya apa? Orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah SAW, ia telah meyakini tauhid rububiyyah, tetapi belum memasukkan ke dalam Islam. Lalu apakah yang memasukkan kita ke dalam Islam? Inilah tauhid yang kedua. Apa? Tauhid uluhiyah. Tauhidul ilah. Tauhid uluhiyah. Wa tauhidullahi bi anwa'il ibadatil lati ibadatil mashru'ah. Yakni mentauhidkan Allah dengan segala macam-macam ibadah yang telah disyariatkan. Seperti berdoa, memohon pertolongan, tawaf, menyembelih binatang, menyembelih hewan, kurban, bernazar, dan berbagai syariat ibadah lainnya. Macam tauhid inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Dan itu pula yang menjadi sebab perseteruan dan pertentangan antara umat-umat terdahulu dengan para rasulnya. Sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam sehingga diutusnya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak suratnya, kitab suci Al-Qur'an sering memberikan anjuran kepada tauhid uluhiyah. Di antaranya agar setiap muslim berdoa dan minta hajat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita dalam surat yang wajib kita baca setiap rakaat dari salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Maksudnya khusus kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu semasa kami berdoa dan kami sama sekali tidak mohon pertolongan kepada selain Engkau. Tauhid uluhiyah ini mencakup masalah berdoa semata-mata hanya kepada Allah. Mengambil hukum dari Al-Quran dan tunduk kepada syariat Allah. Semua ini terangkum dalam firman Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. La ilaha illa ana fa'budni. Maka sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Para talabatul ilmi sekalian, kawan-kawan, sahabat dan hadirin, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini pada sesi kali ini. Insyaallah taala kita sambung pada asar nanti di pembahasan berikutnya tauhid asma wa sifat. Wallahu taala alam bisawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Hanya kebenaran yang mesti kita ikuti. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.